Halo, selamat hari yang baru bagi pendengar Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali ke dalam acara rutin kita, yaitu membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, yaitu acara Through the Bible. Dan hari ini kita tiba di Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karuniamu yang amat besar yang kami telah terima dan yang senantiasa engkau curahkan bagi kami, karena engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, kiranya kami mengasihimu juga. Kiranya kami, Tuhan, pendengar acara Through the Bible ini, Tuhan, makin dekat kepadamu, makin mengerti akan kebenaran firmanmu. Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Anda masih tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan Pak Alki Tombuku di tempat ini. Sekarang Pak Alki akan membantu kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-17 dari ayat 1 hingga ayat 19. Silakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, 'Setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan.' Bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang telah yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Perikop pertama yang kita hadapi di sini adalah mengenai masalah ajaran sesat dan iman. Saya ingin katakan kepada pendengar bahwa ada satu tanda yang sangat akurat sekali untuk menilai kesesatan adalah Di antara semua agama di muka bumi ini, kekristenanlah yang paling masuk akal, yang paling logis. Karena Allah memberikan kepada kita akal budi, ini otak kita, dan juga memberikan kita firman-Nya yang tertulis, yang kita pegang di tangan kita. Ini dua alat ini adalah bagaikan sepatu yang sepasang. Tidak ada salah satunya, kita tidak sampai kepada kebenaran. Kita punya otak, tapi tidak ada firman yang tertulis untuk kita pelajari, kita tidak akan mengerti kebenaran. Sebaliknya, ada firman tertulis di tangan kita, namun kalau tidak ada otak, kalau firman tertulis ini dikasihkan kepada anjing, bukan dibacanya, melainkan dicakar-cakarnya mungkin. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang tertulis dan otak atau akal budi kita, itu adalah alat sepasang yang Tuhan berikan kepada kita, yang patut kita syukuri, yang akan memungkinkan kita sampai kepada kebenaran. Dan di antara kekristenan atau di dalam kekristenan, ada banyak denominasi, ada banyak macam penafsiran Alkitab. Saya ingin katakan kepada Anda, ini tandanya bagi Anda untuk mencari mana yang benar. Yang paling benar, yang paling alkitabiah adalah yang paling masuk akal, yang paling logis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti hari ini dan hari-hari sebelumnya, kemudian hari-hari yang ke depan, kita mempelajari Alkitab. Kita mempelajari Alkitab pakai apa? Kita mempelajari Alkitab dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kelompok orang yang berkata, jangan pakai akal budi, jangan pakai otak. Dia pikir otak kita dikasih iblis. Bukan. Itu dikasih Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Itu adalah salah satu anugerah-Nya yang amat besar yang kita terima. Nah, katanya di sini, ya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Oh ya, penyesatan akan muncul. Itu adalah sehubungan dengan manusia yang diberi akal budi, kemudian yang memiliki kebebasan sebebas-bebasnya untuk menafsirkan atau untuk mempelajari firman Tuhan, ya, dan memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk mengambil keputusan atau kesimpulan untuk dirinya sendiri. Ya, ada yang mengambil keputusan berbeda dari yang lain. Oh, bisa jadi. Karena itu bebas. Dan lebih celaka lagi jikalau ada orang yang memaksakan keputusannya. Di sepanjang zaman banyak itu. Di mana orang lain tidak boleh menafsirkan berbeda dari dia atau dari kelompok mereka. Lalu mereka memakai tangan pemerintah untuk pukul yang lain. Memakai peraturan pemerintah untuk menjegal yang lain. Ini kejahatan dari segala kejahatan. Karena ini membatasi atau mencelakai kebebasan manusia yang Allah berikan kepada manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, memang akan ada penyesatan, tapi celakalah orang yang dipakai oleh iblis sebagai alat penyesatan. Kita masing-masing bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Nya, atau bisa juga dipakai oleh iblis sebagai alat-Nya. Hati-hati. Dan atas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita seharusnya menjadi tersentak bahwa betapa besarnya tanggung jawab orang yang mengajar orang. Betapa besarnya tanggung jawab orang yang memimpin orang. Karena betapa besarnya dosa orang yang menyesatkan orang. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Yakobus dikatakan, jangan banyak orang yang mau jadi guru. Karena orang yang menjadi guru akan dihakimi lebih berat. Betul. Ya. Oleh sebab itu, baiklah kita belajar. Belajar segiat-giatnya kita, sehingga kita betul-betul menjadi faham, barulah kita mengajar orang lain. Jangan sampai menjadi orang buta yang menuntun orang buta. Hanya bermodalkan semangat, itu tidak cukup. Dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi dirinya sendiri dan sangat berbahaya bagi orang lain. Di sini dikatakan, kalau ada orang yang menyesatkan orang, lebih baik baginya diikatkan batu kilangan di lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Itu bukan berarti lalu kita boleh mengikat leher orang dan tenggelamkan karena kita nilai dia sesat. Karena tidak ada orang lain yang boleh menilai orang lain sesat dan ambil tindakan. Kita boleh berkata bahwa orang itu sesat, tetapi kita tidak boleh berbuat apa-apa. Karena Tuhan tidak memberikan kita otoritas untuk menghukum orang lain. Pemerintah diberikan otoritas untuk menghukum orang atas perbuatan orang, bukan atas pendapat orang dan perkataan orang. Pemerintah harus menangkap kriminal, bukan menangkap orang yang mengajarkan sesuatu yang diyakininya benar, gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua orang boleh berpendapat, dan berpendapat itu adalah hak asasi manusia yang Tuhan berikan kepada manusia. Oleh sebab itu tidak ada orang yang boleh menghukum orang lain atas apa yang diyakininya dan apa yang diajarkannya, kecuali sudah terjadi hal-hal yang bersifat kriminal. Misalnya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang mencelakai orang lain, atau yang sifatnya asusila. Kemudian di sini dikatakan, kalau ada saudaramu berdosa kepadamu, maka engkau harus mengampuninya kalau dia minta maaf. Dan di ayat yang kelima dan enam mengenai iman, di sini dikatakan muridnya berkata, tambahkanlah iman kami. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mempunyai iman sebesar babi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Wow. Banyak orang, sangat-sangat banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Mereka berpikir kalau saat ini kita punya iman sebesar biji sesawi, kita pindahkan puncak ke Tangerang sana supaya kita enggak macet misalnya. Sedang kita mau ada acara di puncak gitu dan macet total, kita bilang atas nama Tuhan Yesus, pindahlah itu bukit itu ke Tangerang. Wah, ini orang-orang di bukit itu bisa nanti pulangnya enggak tahu jalan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Apa yang dimaksud di sini? Ingat, di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 35-36 dinubuatkan bahwa Mesias akan datang dan dia adalah Allah segala ilah. Dan dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dia raja segala raja, dialah yang bikin bumi ini. Dan dialah yang menanamkan pohon di mana dan membuat pohon-pohon tumbuh segala macam itu. Kalau orang pada waktu itu percaya betul bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, maka orang itu atas imannya kepada dia bahwa Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi, itu memiliki atau dia akan memberikannya kuasa untuk supaya berkata kepada pohon ini, pindah ke sana. Jadi itu adalah satu garansi Allah bahwa ketika dia hadir di dunia ini, dia akan melakukan mujizat apa saja. Dia akan melakukan mujizat apa saja. Jadi begini, maksudnya adalah, jikalau pada waktu itu ada murid-muridnya percaya bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan mereka meminta kepadanya supaya pohon ini pindah ke sana, supaya gunung ini pindah ke sini, itu dia akan melakukannya untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Allah yang sedang berdiri di hadapan mereka. Dia tidak berkata bahwa kita hari ini punya iman, lalu kita main pindah gunung sini ke sana, gunung sana ke sini, dan lain sebagainya. Pohon ini pindah ke sana, pohon sana pindah ke sini. Kalau kita bisa pergi ke itu tempat jual pohon-pohonan, kita berkata dengan iman, pohon ini pindah ke rumah saya. No, tidak begitu, ya. Tidak begitu. Tetapi Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi. dan telah dinubuatkan ketika Allah pencipta langit dan bumi hadir di muka bumi ini, dan dia akan melakukan mujizat. Dan mujizat apakah yang terjadi sangat tergantung kepada mereka yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Mereka percaya tidak bahwa dia mujizat, mereka memintanya untuk melakukan ini itu atau tidak gitu. Kalau mereka datang bawa orang lumpuh, minta dia sembuhkan, dia akan sembuhkan orang lumpuh. Kalau mereka bawa orang buta datang kepadanya waktu itu, minta dia sembuhkan, dia akan sembuhkan orang buta itu. Jika mereka minta supaya kita bisa ada ikan makan, dia akan berikan ikan. Jika mereka perlu roti waktu itu untuk makan, dia akan berikan mereka roti. Jika mereka minta kepadanya waktu itu pohon ini supaya pindah ke sana, dia akan pindahkan untuk mereka. Jika mereka minta kepadanya supaya gunung ini dipindahkan ke sana, dia akan memenuhi permintaan mereka untuk pindahkan gunung itu. Kalau mereka waktu itu percaya kepadanya bahwa dia adalah Allah. Itu tidak berbicara untuk sekarang bahwa kita ini main pindah-pindah gunung sana sini dan lain sebagainya. Nah, ini harus difahami dengan baik. Kemudian dua perikop di depan, yaitu mengenai tuan dan hamba dan ke-10 orang kusta. Ini adalah menyangkut ketaatan hamba dan rasa syukur. Tuhan berkata di perikop ayat 7 sampai ayat yang ke-10, ya, bahwa siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, mari segera makanlah, suruh hambanya makan. Enggak, dia. Dan dia akan suruh hambanya, ya siapkan makanan, saya makan dulu. Habis saya makan, nanti kamu makan. Dan katanya demikian. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Seorang hamba tidak menuntut syukur dari Tuhan atau terima kasih dari Tuhan. Seorang hamba melihat tuannya puas, itu sudah satu terima kasih kepadanya. Jadi kalau kita mengatakan diri kita hamba Allah, kalau kita menyebut kita hamba Tuhan, kita tidak menuntut terima kasih. Tidak menuntut terima kasih. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah sebabnya bagi orang-orang Kristen, bagi jemaat Tuhan lebih lagi, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita bekerja apapun juga, kalau kita sadar kita lakukan itu untuk Tuhan, maka kita tidak mengharapkan terima kasih, baik dari Tuhan maupun dari jemaat. Kalau kita meminjamkan misalnya rumah kita kah untuk pelayanan, kita meminjamkan mobil kita kah untuk apa pelayanan, ya jelas kita tidak menuntut terima kasih. Karena apa? Karena kalau saya bisa terlibat untuk membantu, itu sudah syukur bukan naik. Itu sudah merupakan satu kepuasan tersendiri. Kalau kita melihat Tuhan kita puas, kita melihat Tuhan kita penuh syukur, kita sudah merasa sangat berjasa. Atau kita sudah merasa apa yang kita lakukan ternyata diterima. Ternyata itu berguna. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah sikap seorang hamba yang Tuhan mau. Kita bukan menuntut hormat manusia, menuntut rasa terima kasih, tetapi kita justru merasa betapa indahnya kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga dia mau memakai kita rupanya. Dia mau supaya kita berguna baginya. Seorang hamba akan merasa sangat bersuka cita kalau dia dapat melakukan sesuatu yang berguna dan menyenangkan hati tuannya. Inilah yang terjadi. Dan Tuhan mau supaya pelayan-pelayannya dan bahkan kita semua yang sudah menerima anugerah dan kasih karunia-Nya, kita bisa sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan mau memakai kita. Dan berapa lamakah Tuhan memakai kita? Itu terserah dia, haknya. Kapankah Tuhan mau memanggil kita? Kita harus pasrah. Kita tidak boleh memberontak. Tuhan menilai tugas kita di dunia ini selesai. Dan Tuhan mau kita pulang. Kita harus turut. Dan kita tidak boleh kecewa. Dan orang-orang di sekeliling kita juga harus menerimanya. Dengan satu pengharapan nanti kita akan bertemu lagi di sorga. Itu yang indah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh memahami akan kasih setiamu ini. Kasih setia Tuhan. Yang betapa besarnya dan dilimpahkan bagi kita. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Injil Lukas pasal yang ke-17. Kini di perikop dari ayat 11 hingga ayat 19. Mengenai ke-10 orang kusta. Ke-10 orang kusta. Ini mengajarkan syukur yang seharusnya timbul dari hati orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Katanya Tuhan Yesus, ya, dalam perjalanannya ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, dan mereka tinggal berdiri agak jauh karena memang itu aturannya. Mereka tidak boleh dekat kepada orang karena penyakit kusta sangat menular dan pada waktu itu belum ada obatnya. Kalau sekarang sudah ada obatnya, jangan khawatir. Dan pada zaman dulu belum ada obatnya. Dan itulah sebabnya Tuhan dalam paket ibadah simbolik menjadikan kusta sebagai simbol kutuk. Sehingga dia dikucilkan, sebenarnya dia bukan terkutuk, tetapi simbol. Ya, simbol. Sehingga masyarakat tidak akan tertular. Dan mereka berseru, ya guru, katanya, Yesus guru, kasihanilah kami. Dan Tuhan Yesus hanya berkata bahwa, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mengapa harus pergi perlihatkan kepada imam-imam? Ada diatur di dalam kitab imamat bahwa imamlah yang memastikan seseorang itu sudah sembuh atau belum. Kalau sudah sembuh maka dia boleh kembali ke masyarakat dan ada aturannya memberikan persembahan. Persembahan pentahiran, persembahan karena sudah dibersihkan gitu. Jadi mereka harus pergi ke imam untuk kasih lihat bahwa sudah sembuh gitu. Nah, tetapi katanya ya, dalam perjalanan balik ya, berjalan tidak tubuh mereka sudah tahir, sudah sembuh gitu. Karena bekas-bekas kusta itu langsung hilang. Dan lihat salah seorangnya ya, berbalik menyongsong Tuhan dan tersungkur katanya di bawah kakinya dan kemudian ya, mengucapkan terima kasih. Ya. Tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu ternyata adalah orang Samaria. Nah mungkin yang sembilannya itu orang Yahudi. Jadi betapa orang Yahudi merasa bahwa anugerah Allah itu pantas mereka dapatkan. Sementara orang Samaria merasa bahwa dia sesungguhnya orang yang tidak berhak atas kasih karunia Allah. Sehingga ketika dia mendapatkannya, dia sangat mensyukurinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini. Tuhan Yesus berkata, loh bukankah ke sepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir, menjadi sembuh? Ya. Manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, indah sekali. Dia berkata kepada orang Samaria yang disembuhkan yang satu ini. Ini yang penting, ini di ayat 19-nya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 9 orang kusta yang pergi itu, mereka mendapatkan kesembuhan jasmani. Sama orang Samaria ini juga mendapatkan kesembuhan jasmani. Tetapi orang Samaria ini pulang, ya berbalik, berterima kasih kepada Yesus. Dan 9-nya pergi. Anda tahu, apa yang membedakan mereka sekarang yang diperoleh. Yang 9 orang itu hanya mendapatkan kesembuhan jasmani. Tapi yang 1 orang Samaria ini, dia mendapatkan 2-duanya. Dia mendapatkan kesembuhan jasmani, sekaligus juga mendapatkan kesembuhan rohani. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berbahagialah orang Samaria ini. Karena kesembuhan rohani jauh-jauh lebih penting, jauh-jauh lebih mahal nilainya, jauh-jauh lebih utama daripada kesembuhan jasmani. Banyak orang pada zaman sekarang juga demikian. Mereka ingin mendapatkan kesembuhan jasmani, tetapi melupakan kesembuhan rohani. Banyak orang datang kepada Tuhan mencari kesembuhan jasmani, bahkan sampai disesatkan oleh pendeta-pendeta yang cari keuntungan. Oh, mereka tidak tahu bahwa yang Tuhan ingin berikan kepada mereka yang terutama adalah kesembuhan rohani, adalah kepastian masuk surga. Itu jauh lebih utama dari segala-galanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini betapa indahnya hal yang terjadi pada si kusta Samaria ini. Dia mendapatkan kesembuhan rohani dan jasmani. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini, zaman sekarang ini, Tuhan memberikan kasih karunia kepada manusia, baik kesembuhan jasmani maupun kesembuhan rohani. Tuhan membukakan pikiran manusia sehingga ditemukan peralatan kedokteran dan juga ditemukan lompatan-lompatan breakthrough, ya, ilmu kedokteran yang begitu canggih. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu peralatan yang sedemikian canggih, alat scan tubuh manusia MRI, ya, itu begitu canggih sehingga bisa lihat sesuatu yang di dalam diri manusia. Itu dari iblis apa dari Tuhan? Itu kasih karunia itu dari iblis apa dari Tuhan? Jelas dari Tuhan. Iblis tidak memberikan apa-apa yang baik kepada manusia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mendengar ada pendeta yang berkata, dia mau melepaskan orang dari kutuk pisau operasi. Saya bilang, celaka pendeta macam begini. Masa dia menganggap itu orang yang dioperasi itu semuanya kena kutuk? Masa dia menganggap dokter operasi itu, dokter bagian apa, ahli bedah itu, dianggap itu pembawa kutuk? Masa dia menganggap orang yang dioperasi itu kena kutuk? Ah, ya banyak orang ikut penyesat yang seperti dikatakan di ayat di pasal 17 ayat 1 itu, ya, dengan membabi buta, ya. Mereka tidak mencermati tiap-tiap kata yang diucapkannya. Tidak, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, itu ilmu kedokteran semuanya Tuhan yang membukakannya. Peralatan kedokteran semua yang canggih-canggih sekarang, kasih karunia Tuhan lah sehingga semuanya itu ditemukan. Sehingga bisa lihat sampai ke dalam tubuh kita apa yang terjadi. Itu semuanya kasih karunia Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Jangan menganggapnya sebagai kutuk. Itu sebenarnya pendeta itu hanya mau cari keuntungan dan kemuliaan dirinya sendiri. Kita harus mensyukuri dan kita harus bisa, ya, menikmatinya juga. Tetapi ada yang berkata itu mahal. Oh iya, betul. Betul, ya, kita makan nasi juga perlu pakai bayar dan perlu pakai kerja. Bahkan minum air juga, ya. Air lebih mahal dari bensin. Wah, coba Anda beli air seliter itu berapa harganya? Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus mensyukuri kesembuhan jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Termasuk di dalamnya mensyukuri ilmu kedokteran, peralatan kedokteran, dan semua, ya, temuan, loncatan, breakthrough, ya, yang terjadi untuk kebaikan manusia. Kita syukurkan semuanya. Dan yang terlebih kita syukurkan adalah keselamatan jiwa kita. Yesus Kristus yang menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Itu yang patut kita syukurkan amat sangat juga. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Kita akan membaca dari ayat 20 hingga ayat yang ke-36 kembali. Pak Alkitab Buku akan membantu kita membacanya. Silakan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang yang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barang ada di dalam rumahnya, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Iya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini perikop yang hampir sama dengan Injil Matius pasal 24 di situ. Ini orang Farisi bertanya, apabila kerajaan Allah akan datang? Ya, atau kapan sebenarnya kerajaan Allah akan datang? Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, karena kerajaan Allah itu adalah semacam lingkup. Lingkup kekuasaan Allah. Itu adalah lingkup rohani, perkara rohani. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu mencermati istilah-istilah yang dipakai oleh Alkitab. Ketika Tuhan atau ketika Alkitab memakai istilah kerajaan sorga, maka yang ditunjuk itu adalah lokasi, kerajaan yang di atas sana, di sorga. Ketika Tuhan bilang kerajaan sorga akan datang, itu berarti kerajaan yang di sorga akan turun di bumi, sehingga di bumi seperti di sorga. Yaitu kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan sorga yang turun ke bumi. Atau kerajaan anak Daud, itu kerajaan sorga yang turun di bumi. Karena raja yang di sorga turun memerintah di bumi. Tetapi kerajaan Allah, sebutan kerajaan Allah, itu dipakai untuk lingkup rohani. Lingkup rohani di mana? Ya. Di situ Allah diakui, Allah diterima sebagai raja. Itu lingkup rohani. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba Anda perhatikan dua istilah ini. Kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Kapan Tuhan memakai istilah kerajaan sorga? Dan kapan dia memakai istilah kerajaan Allah? Ketika ia berbicara kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3, dia berkata kerajaan Allah. Barang siapa yang tidak dilahirkan kembali di dalam air dan roh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di situ dikata. Itu artinya rohani, lingkup rohani. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam lingkup rohani atau melihat ya lingkup rohani, dia harus dilahirkan baru di dalam rohani, secara rohani. Itulah sebabnya maka dia harus bertobat dan terima Tuhan Yesus. Roh Kudus akan masuk ke dalam hatinya dan dia akan menjadi manusia rohani. Hanya manusia rohanilah yang dapat memahami perkara rohani. Dan hanya manusia rohanilah yang akan ada di dalam lingkup rohani. Jadi kemudian katanya, dia berkata kepada murid-muridnya, kalian nanti satu hari akan sangat rindu untuk menyaksikan hari-hari anak manusia ada di bumi ini. Ya betul. Ya. Bahkan kita juga merasa bahwa berbahagialah orang pada saat itu. Tetapi kamu ya tidak akan melihatnya. Dan dia sebenarnya juga memberikan satu peringatan. Ini sebenarnya menyangkut Tuhan Yesus berbicara bukan tentang rapture, tetapi Tuhan Yesus berbicara tentang parousia, tentang penampakan Tuhan, tentang kedatangannya di akhir dari masa tribulation yang 7 tahun. Jadi di masa di akhir itu ya, atau di sebenarnya di dalam masa tribulation itu, orang-orang Yahudi akan sangat merindukan Mesias yang sudah percaya, yang sudah bertobat, sangat merindukan untuk melihat Mesias datang. Dan dia tahu sampai sekarang juga orang Yahudi sangat rindu melihat Mesias datang, ya, sangat rindu. Nah, mereka bahkan mereka berpikir mengapa Mesias lama tidak datang, padahal sudah datang dan mereka tolak. Dan dalam kerinduan untuk melihat atau untuk menyaksikan Mesias datang, Allah datang di bumi ini, maka iblis akan memanfaatkan momen itu. Iblis akan memanfaatkan kerinduan hati manusia itu. Dan dia akan berkata, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Oh tentu, bukan iblis muncul dengan tanduknya. Ya, iblis sesungguhnya enggak ada tanduk. Ya. Itu adalah filsafatnya Yunani yang menggambarkan demikian. Iblis itu malaikat terang. Ya. Iblis yang muncul dalam bentuk malaikat, dan berkata, Yesus di sana, Yesus di sini. Bukan iblis yang malaikat juga. Bahkan saya kasih tahu, ya, iblis akan pakai orang. Antek-anteknya. Iblis akan pakai orang dan orang akan berkata, Yesus di apa? Mesias di sana, Mesias di sini, atau Yesus di sana, Yesus di sini, itu sama saja. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus. Jadi jikalau ada orang berkata kepadamu begini, tadi malam Tuhan Yesus datang kepada saya. Itu sama artinya dia berkata tadi malam Yesus ada di kamar dia. Boleh percaya enggak? Ini Alkitab saya bilang jangan percaya. Itu pembohong besar. Dan ada orang berkata lagi, waktu saya ada di sana di padang gurun di sana, Yesus datang kepada saya, ya, atau Mesias datang kepada saya. Boleh dipercaya? Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Baik indoor maupun outdoor, tidak boleh. Kita tidak boleh percaya. Tidak boleh percaya orang berkata bahwa dia ketemu Tuhan Yesus. Itu pembohong besar, ya. Pembohong besar itu penipu. Dan orang-orang yang macam demikianlah yang Tuhan akan berkata, enyalah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Yaitu orang-orang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan. Yaitu orang-orang yang bernubuat demi nama Tuhan. Yaitu orang-orang yang mengusir-ngusir iblis demi nama Tuhan. Dan herannya Tuhan berkata, ini bukan saya yang ngajak ngarang-ngarang loh. Itu Matius pasal 7 ayat 22-23 Anda baca sendiri. Tuhan bilang dia tidak kenal mereka. Dan Tuhan usir mereka berkata, enyalah daripadaku. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Luar biasa. Ini peringatan Tuhan kepada kita bahwa kita tidak boleh percaya kalau ada orang berkata dia lihat Tuhan Yesus. Atau dia lihat Mesias. Tidak ada orang yang bisa lihat Mesias. Rasul Paulus adalah yang terakhir melihat Mesias. Rasul Paulus adalah yang terakhir melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau dibawa, ya, ketika Tuhan Yesus mau ini, bukan Tuhan Yesus, ketika Rasul Paulus mau dibawa ke Roma, dan Tuhan berdiri di sampingnya meyakinkannya bahwa jangan khawatir, ya, dia ikut saja pergi ke Roma. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8, Anda baca sendiri, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8, yang terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Ya, ia menampakkan diri kepadaku seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Jadi yang terakhir melihat Tuhan Yesus itu adalah Rasul Paulus, sampai nanti sangkakala berbunyi dan kita menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi sementara periode antara ini tidak ada orang lagi melihat Tuhan Yesus. Lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan Yohanes di Pulau Patmos? Oh, itu pewahyuan. Itu bukan melihat Tuhan Yesus, tapi itu proses pewahyuan yang terakhir. Ya, itu proses pewahyuan yang terakhir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sekarang kalau pendeta Anda bilang dia lihat Tuhan Yesus, lebih-lebih lagi dia kok pulang pergi ke sorga, dia bilang. Dia seperti guide tour aja gitu. Ya, dia pulang pergi ke sorga. Anda bisa percaya? Anda mau percaya? Hey, kalau Anda percaya dia, Anda tidak percaya Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Yesus bilang dia tidak akan menampakkan diri begitu lagi. Jadi Anda lebih percaya pada pendeta Anda atau Anda lebih percaya pada Tuhan Yesus? Hati-hati loh. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Kemudian Tuhan berkata di sini, ya, bahwa kedatangannya itu sama seperti kilat memancar dari ujung sini sampai ke ujung bumi sana. Demikianlah dia datang. Dan pada waktu rapture kita yang naik ke atas. Jadi tidak ada orang yang bilang dia ketemu Tuhan Yesus di sini dan di sana dan lain sebagainya. Nah, katanya kedatangan Tuhan seperti zaman Lot. Ya. Orang-orang tidak sadarkan diri kemudian tiba-tiba dia datang. Ya. Seperti pada zaman Sodom dan Gomora. Ya, Tuhan turunkan api secara tiba-tiba. Ya, demikian kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Yaitu parousia. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas, jangan turun. Dan lain-lain sebagainya. Barang siapa yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Jadi Tuhan mengantisipasi kita ketika kita berdiri teguh di atas kebenaran, sangat mungkin kita akan kehilangan nyawa. Tetapi jangan khawatir, justru kita akan memperolehnya. Justru orang-orang yang menghilangkan nyawa orang, nyawanya akan terhilang. Nah, itu dia, ya. Betapa besarnya kasih karunia dan betapa sebuah peringatan bagi orang yang coba-coba, ya, mau menghilangkan nyawa orang dan nyawanya akan terhilang juga, ya. Dan barang siapa yang mempertahankan nyawanya dengan menyangkali Tuhan, dia akan kehilangan nyawa juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya pada malam itu dua orang, ya, intinya di sini, ya, bukan dibagi dua begitu, tetapi artinya ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Ya, ini yang diajarkan oleh Tuhan. Ada yang dibawa oleh Tuhan dan ada yang ditinggalkan oleh Tuhan. Gitu. Atau akan ini bisa juga kebalikannya. Ya. Ada yang dibawa oleh penyesat, ada yang ditinggalkan, ada yang dibawa oleh Tuhan. Ya. Jadi akan ada sebagian dibawa oleh penyesat, akan sebagian akan dibawa oleh Tuhan. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat yang 36 ini sangat menarik. Di situ dikatakan, kata mereka kepadanya, di mana Tuhan? Ya. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Ya. Di mana? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di mana ada bangkai. Di dalam Injil Matius dikatakan, di mana ada mayat atau di mana ada bangkai. Di situ berkerumun burung nasar. Ada bangkai, berkerumun burung nasar. Itu bangkai sesuatu yang baik? Jelas bukan. Dia bukan sesuatu yang baik. Di manakah tempat orang berkerumun? Jikalau mujizat-mujizat digembar-gemborkan, maka orang berkerumun di situ. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saya menafsirkan maksud Tuhan adalah di mana ada penyesatan-penyesatan yang menggembar-gemborkan mujizat, maka burung nashar berkerumun di situ. Apakah Anda burung nasarnya? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Tuhan mau kita berhikmat. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang kritis. Tuhan mau kita betul-betul memanfaatkan akal budi yang Dia berikan pada kita. Tuhan mau kita menjadi anak-Nya yang berhati-hati. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya selalu berkata kepada orang percaya supaya mereka berhati-hati. Dan orang marah kepada saya. Jadi begini, orang yang kasih peringatan kepada orang lain supaya berhati-hati, ini orang baik apa orang jahat? Sebaliknya, orang yang tidak mau orang lain berhati-hati, ini orang baik atau orang jahat? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus berhati-hati. Harus mempercayai segala sesuatu setelah kita menyelidikinya. Apakah demikian? Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, kalau Anda baca 17, sorry, Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-10 sampai 11 berbunyi demikian. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea maksudnya, lebih baik hati daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi mereka menyelidiki. Mereka tidak menerimanya secara membabi buta. Dan apakah Paulus tersinggung? Tidak. Kalau apa yang saya sampaikan ini tidak segera diterima dengan serta-merta secara membabi buta, apakah saya perlu tersinggung? Oh tidak. Justru saya berbahagia. Kalau ada orang yang berkata kepada saya, Dr. Suhento Liao, saya penuh dengan syakwa sangka terhadap apa yang kamu ajarkan. Saya akan tersenyum kepadanya. Bagus. Bagus. Anda harus penuh syakwa sangka terhadap semua pengajaran. Dan selidikilah dengan seteliti-telitinya. Pastikanlah yang mana yang benar. Selidikilah. Jangan percaya secara membabi buta. Nanti Anda menjadi babi buta yang menuntun babi buta. Nah, itu akan celaka sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah yang Tuhan inginkan dari kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada kami untuk mempelajari firman-Mu. 1 jam. Tuhan, terima kasih. Kasih karunia-Mu amat besar. Engkau selalu mengingatkan kami. Sehingga kami berjalan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan jikalau kami tetap di dalam firman-Mu, kami benar-benar murid-Mu. Dan kami akan tahu kebenaran, tentu. Dan kebenaran yang Kau berikan pada kami akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau mau melayani Tuhan, kalau engkau mau bermanfaat bagi Tuhan, beritahukanlah kepada teman-temanmu, siapa saja, sebanyak-banyaknya, supaya mereka ikut juga belajar firman Tuhan setiap pagi jam 6 sampai jam 7. Lebih baik ikut yang pagi, saudara. Kalau meleset, masih ada sorenya. Kalau Anda ikut, ancar-ancar ikut yang sore, meleset, sudah tidak dapat lagi. Jadi ikutlah yang pagi. Setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Beritahukan teman-teman Anda. Dengan cara demikian, Anda ikut bersama-sama dengan saya. Melayani Tuhan. Memberitakan firman-Nya. Oke, sampai bertemu di udara. Hari Senin. Ingat, Sabtu dan Minggu kita istirahat. Dan biasanya akan diputar ulang edisi-edisi yang telah lalu. Sampai bertemu hari Senin. Amin.